Rasane ora karuan ning ati loro tenang cinta mati tau anggap dolanan cinta rupa siamata terminal jiwa amiga janji. Are you ready? Sing it, go! Rasane ora karuan ning ati loro tenan cinta mati ku tau anggap dolanan pengen nopo tak turuti leku lembur telung wengi tutup kuwi maksudku mbok ya.